itu flamboyan berguguran seorang dara memandang satu-satu daunnya berjatuhan berserakan di pangkuan bumi. Bunga flamboyan itu diraihnya, wajahnya terlihat sayu, flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak sandaran berharapan esok lusa berseni kembali. Wajahnya terlihat sayu, flamboyan berguguran, berjatuhan, berserakan. Sejak itu sang esok lusa berseni kembali. Esok lusa kan berseni kembali.